Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Siap semuanya? Saya boleh dengar suara anak-anak tua di sini, siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan bareng-bareng ya. Hanya padamu lah kami percaya, hanya padamu lah kami bersandar, hanya padamu lah kami berserah, karena kaulah juru selamat manusia. Datanglah Tuhan, kami menunggu. Datanglah Tuhan, kami menanti. Datanglah Tuhan, kami berkumpul. Hanya dirimu, oh, oh, kami haus akan dirimu. Semua teriak lagi, oh, oh, semua lagi. Lebih keras, oh, sihat. Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam 3 part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan melihat kebersamaan kita. Kau Bapakku, Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kau besar di depan saya nyanyi. Yang pas depan saya. Kau Bapakku, Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kau besar. Lebih keras. Amin. Don't stop. Don't stop. Let God hear you guys. Sebelah kanan saya. Don't stop. Amen. Sebelah kanan nyanyi. Lagi ya saya. Keep singing. Kau besar, Kau Bapakku, Kau Tuhanku. Sebelah kiri saya. Saya mau dengar suara semuanya. Serukan kepadanya. Amin. Kau Allahku, Kau besar. Kau Allahku, Kau besar.